Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah at-talabah, hafizakumullah. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan bagi kita semua untuk melanjutkan rangkaian daurah dari kajian ilmu tajwid pada pertemuan yang keempat. Tentu segala puji dan syukur hanya terlimpahkan dan tercurahkan kepada Allah Azza wa Jal, dan demikian pula kepada segenap ikhwah yang membantu proses pelaksanaan kajian ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, kajian kita pada daurah satu hari yang kita mulai di pagi ini, kita mulai pada pembahasan ahkam nun sakinah wa tanwin. Naam. Sebutkan di kitab kita, semuanya sudah punya ini ya, kitabnya. Baik. Ahkamun nun sakinati wa tanwini. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ta'riful nuni as-sakinati. Lihat kitabnya. Definisi dari nun as-sakinah. Hiya nunu al-khaliyah min al-harakati wa takunu thabitatan fil wasli wal waqfi wal lafzi wal khatti nahu man 'amila 'anhu minkum nun as-sakinah, sebagaimana yang kita ketahui dari julukan nun ini, dia disebut dengan nun as-sakinah, nun yang sukun. Berarti maknanya adalah dia adalah nun yang kosong, yang tidak didapati, tidak dibubuhkan padanya harakat dari tiga macam jenis harakat yang kita ketahui bersama, baik itu fathah maupun dhammah maupun kasrah. Pada nun as-sakinah, nun sukun, ketiga harakat tersebut tidak didapati padanya. وتكون ثابتة في الوصل والوقف. Dan nun tersebut, nun sukun tersebut, ia senantiasa ada, senantiasa terbaca, baik ketika kita hendak menyambung bacaan yang terdapat padanya nun sukun kepada kata yang setelahnya, fil wasl. Nah, wal waqfi, dan demikian pula ketika kita hendak waqaf, berhenti pada bacaan dari kata yang terdapat padanya nun sakinah tersebut, maka kita pun berhenti pada nun. Contoh fil wasl, lihat contoh pertama dari apa yang disebutkan, man amila, ya. Di sini kita dapati ada nun sukun pada kata man. Nah, perhatikan kitabnya, nun sukun pada kata man. Kita hendak menyambungkan bacaan dari man kepada amila, maka nun sukun pun tetap terbaca sehingga kita baca man amila. Nah, demikian pula ketika waqaf, bila kita hendak berhenti dari bacaan man amila, tidak kita langsungkan, tidak kita sambung kepada kata yang setelahnya, maka kita pun waqaf, berhenti pada nun sukun tersebut, man. Difahami? Nah, wal lafzi wal khatti, demikian pula nun sukun tersebut dia akan tetap senantiasa ada pada pengucapan dari sebuah kata yang terdapat padanya nun sakinah tadi. Secara pelafatan dia terbaca, itu maknanya fil lafzi wal khatti, dan demikian pula secara tulisan dia pun tertulis. Ya. Secara pelafatan dia terbaca. Man amila, man an, ujung lidah telah mengetuk makhraj dari huruf nun pada taraf lisan. Man an, man, man amila. Demikian pula secara penulisan, maka nun sukun tersebut pun tetap eksis adanya, tetap tertulis. Man, na'am, ya. Inilah yang dimaksud dengan nun sakinah. Ini dimaksud dengan an-nunus sakinatu. Berikutnya pembahasan yang kita kaji bersama setelahnya adalah at-tanwin. Karena pembahasan nun sakinah senantiasa beriringan, bergandengan dengan pembahasan at-tanwin. Tidak akan bisa terpisahkan di antara keduanya. Ahkamu nun sakinah dan ahkamu tanwin tidak bisa terpisahkan dalam pelajaran dan ilmu tajwid. Bila kita mempelajari ahkam nun sakinati, maka otomatis kita pun akan mempelajari ahkamu tanwin. Nah, oleh karena itu disebutkan setelahnya definisi dari at-tanwin. Baik, disebutkan di sini ta'rifu tanwini, definisi dari tanwin. Apa itu tanwin? Huwa nunun sakinatun tulhiquha al-arabu akhir al-asma'i lafzan la khattan wa waslan la waqfan. Tanwin pada hakikatnya Dia adalah nun yang sukun, yang diikutkan, yang dimunculkan, yang disebutkan oleh orang-orang Arab pada akhir dari sebuah isim. Nah, lafzan la khattan, baik secara pelafatannya namun tidak secara penulisannya. Isim-isim tertentu yang terdapat pada tanwin, maka secara pelafatan isim tersebut mesti kita akan mengucapkan pada akhir isim itu suara nun sukun, sehingga tanwin yang pada hakikatnya dia merupakan nun sukun itu ada secara pelafatan saja dan tidak ada wujudnya pada penulisan dari tanwin tersebut, nun sukunnya maksudnya tidak tertuliskan. Wa waslan la waqfan, demikian pula tanwin ataupun nun sukun yang merupakan hakikat dari tanwin itu akan nampak bila kita menyambung sebuah bacaan ya, yang terdapat pada tanwin dengan bacaan setelahnya. Nah, bila kita menyambung satu kata yang terdapat pada tanwin, maka nun sukun pada kata tersebut yang diikutkan di akhir kata itu akan terbaca ketika kita menyambung bacaan tersebut. Contoh, di penghujung ayat Allah Azza wa Jalla banyak mengucapkan ya, aliman hakima. Nah, bisa ditinggikan nanti ini. Meja kecil aja, tapi nanti aja. Satu orang dulu ambil kan. Atau media pinjam dulu ini. Nah. Aliman hakiman, tanwin akan terbaca ketika kita al-wasl, menyambung bacaan aliman kepada apa? Hakiman. Maka ketika kita hendak wasl, menyambung bacaan aliman yang ada tanwinnya kepada setelahnya, maka nun sukun yang terdapat pada tanwin tersebut itu terbaca. Ini contohnya, fahami? Aliman, nah, aliman hakimah, kita wakaf di sini. Faham ya? Nah, ini maksudnya. La waqfan, la waqfan, secara wasl nun sukun yang merupakan hakikat dari tanwin itu terbaca, namun ketika waqaf maka nun sukun tidak ya terbaca. Perhatikan ini, ketika sukun, ketika waqaf maka nun sukun tidak terbaca. Ya. Sehingga ketika nun sukunnya tidak terbaca, kita wakaf di atas apa? Kita wakaf di atas apa? Nah, perhatikan ini. Lihat di layar kita. Ya. Kalau tanwin itu berupa dhammatain, maka waqafnya ala sukun. Bait. Faham? Kalau tanwinnya kasratain, maka waqafnya juga ala sukun. Bait. Faham? Baik. Adapun apabila tanwinnya berupa fathatain, maka waqafnya ala al-alif. Baita. Tentu seperti ini. Aliman hakima. Nah, sehingga pada contoh kita ini ada dua syahid di situ. Ada dua syahid. Syahid untuk tanwin yang apa? Al-wasl. Dan syahid untuk tanwin yang waqaf. Ya. Jadi diingat-ingat, kalau tanwin tersebut kita hendak waqaf padanya dan dia berupa dhammatain atau kasratain, maka kita waqaf ala sukun. Adapun apabila tanwin tersebut dia berupa fathatain, maka kita waqaf ala al-alif. Ini ya, dicatat. Ya. Perhatikan. Taib. Nah, at-tanwin kata yang ditimbang dengan wazan taf'il. Nah, wazan taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sehingga menjadi nawwana yunawwinu tanwinan. Apa maknanya tanwin nawwana? Maknanya aku menjadikan di akhirnya tanwin. Nah, afan, aku menjadikan di akhirnya sukun nun. Nawwana maknanya aku menjadikan di akhirnya, di akhir kalimat tersebut nun. Ini makna secara bahasa dari kata tanwin. Baik, ikhwani fil rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa tanwin ini merupakan penggunaan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab pada ucapan mereka sehari-hari. Pada ucapan mereka sehari-hari. Nah, ya, orang-orang Arab pada ucapan mereka sehari-hari, kalau mengatakan aku melihat rumah yang indah, mereka tidak mengatakan ra'aitu bait jamila. Akan tetapi secara otomatis lisan mereka akan membentuk tanwin, sehingga mereka mengatakan ra'aitu baitan jamilan. Itu di ucapan mereka sehari-hari itu. Kalamuhum al-adi. Nah, sehingga tanwin ini secara bahasa, secara lughah itu biasa sejak dari dulu dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, ya, baik. Sejak dari dulu dipakai oleh orang Arab, mereka tambahkan pada akhir isim. Nah, ya, demikian. Sehingga ini merupakan bagian dari lughah tanwin ini yang ditambahkan di akhir isim, berarti mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Al-af'al dan al-huruf. Adapun pada al-af'al, pada fi'il-fi'il, maka al-Arab tidak menambahkan tanwin pada akhir kata dari fi'il tersebut. Sebagaimana pula orang-orang Arab tidak menambahkan tanwin pada akhir kata dari sebuah huruf. Difahami? Nah, sehingga tanwin ini merupakan kekhususan pada isim. Oleh karena itu dalam ilmu nahwu kita pelajari bersama dan kita ketahui bersama bahwa tanda-tanda dari isim itu ada apa? Ada tanwin. Nah, karena tanwin merupakan kekhususan bagi isim. yang tidak ditambahkan oleh orang Arab pada selain isim. Difahami? Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Faham semua? Yang tidak faham silahkan ditanyakan. Ya, jangan diam saja. Diperjelas. Ya. Jangan malu-malu. Dan memang bukan tempatnya malu di sini. Malu di sini tercela. Ya. Baik. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, tanwin tidak didapati secara penulisan isim dan demikian pula tidak dalam kondisi waqaf. Fil khatti wal waqfi, maka tanwin tersebut tidak ada. Berbeda halnya ketika indal wasl wal lafz, ketika menyambungkan bacaan ataupun mengucapkan bacaan yang ada tanwinnya, maka nun sukun ini ada. Nah, nun sukun yang ada pada tanwin itu ada terbaca. Nah, diperhatikan ya. Fahami? Nah. Baik. Disebutkan berikutnya walin nuni sakinati wa tanwini binisbati lima ya'ti ba'dahuma minal hurufil hijaiyah arba'atu ahkamin hiya al-idhharu wal-idghamu wal-qalbu wal-ikhfa'u wa fima yali bayanu kulli hukmin. Untuk nun sukun dan tanwin binisbati lima ya'ti ba'dahuma, bila dilihat pada huruf-huruf yang datang setelah keduanya, setelah nun sukun ataupun tanwin, maka hukum dari nun sukun dan tanwin itu terdapat padanya empat hukum bacaan. Yang pertama al-idhar, yang kedua al-idgham, yang ketiga al-qalb, dan yang keempat al-ikhfa. Naam. Nah, dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap hukum-hukum yang dipelajari dan berlaku pada nun sukun itu pun juga berlaku dan dipelajari pada tanwin, kecuali pada beberapa perkara. Nah, yang tanwin tidak memiliki hukum seperti hukum nun sukun. Namun secara umum hukum-hukum yang berlaku pada nun sukun itu juga ada pada tanwin. Fahami? Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa huruf-huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa? 28 atau 29? Nah, alal khilaf di kalangan para ulama, namun yang dekat wallahu a'lam bissawab jumlahnya 29. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 maka huruf-huruf tersebut bila datang setelahnya ada nun atau sebelumnya ada nun sukun ataupun tanwin, maka huruf-huruf yang ke-29 itu memiliki 4 kemungkinan. Kecuali alif, kecuali alif. Dua puluh sembilan dari huruf al-hija, huruf hijaiyah, bila kedua puluh sembilan huruf ini ya sebelumnya ada nun sakinah ataupun tanwin, nah, maka huruf-huruf ini akan terbagi menjadi empat kemungkinan. Ya, akan memunculkan empat kemungkinan dari hukum yang ada. Pertama, ada huruf-huruf yang akan memunculkan hukum al-idhar. Yang kedua, ada huruf-huruf yang memunculkan hukum al-idgham. Yang ketiga, ada huruf-huruf yang memunculkan hukum al-qalb. Yang keempat, al-ikhfa. Nah, dari ke-29 huruf ini dikecualikan pada satu huruf, yaitu apa? Alif. Yaitu alif. Nah, alif. Sehingga hukum-hukum keempat hukum ini akan berlaku pada 28 huruf dari huruf hijaiyah bila ia bertemu dengan apa? Nun sukun atau tanwin. Fahami? Nah. Nah. Perhatikan, mengapa para ulama mengecualikan, mengeluarkan alif dari sekian, dari ke-28 atau dari 29 huruf yang akan memberikan, memunculkan hukum-hukum bila dia bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin? Kenapa? Karena pembahasan kita sekarang itu apa? Hukum apa ini? Pembahasan kita sekarang hukum apa? Nun sukun. Nun sukun. Nah. Nah. Mengapa alif dikecualikan? Nah, jawabannya karena alif itu tidaklah datang kecuali dia juga sukun. Dan sebelumnya berharokat fathah. Nah. Ini hakikat alif itu. Contohnya apa? Ta, contohnya. Ada alif kan di sini? Harokat alifnya apa ini? Hah? Mana sukunnya? Hah? Katanya sukun, mana sukunnya? Nanti Ustaz Ahmad. Mana sukunnya? Nanti Salman. Katanya sukun tadi. Nanti Abdul Aziz. Fathah. Nah. Baik. Jawabannya iya, ada sukunnya. Kenapa? Tidak ditulis ya, karena sudah ma'ruf. Itu jawabannya. Mana sukunnya ya? Karena sudah ma'ruf di sukun, semua orang ngerti. Oleh karena itu tidak ditulis di mushaf. Nah, pada hakikatnya dia ada sukunnya ini. Nah, begitu. Nah, ya. Dia alif itu sukun dan sebelumnya fathah, inilah alif. Ya, oleh karena itu kita baca apa ini? Ta, begitu ya. Nah. Kalau kita gandengkan huruf alif yang seperti ini dengan nun sukun, bisa berpengaruh enggak? Bisa memunculkan hukum enggak? Enggak kan mungkin, ya. Berbeda kalau kemudian nun sukun ketemu ta misalkan. Nah, sehingga menjadi hukumnya apa? Ikhfa. Ya kan begitu? Dari ke-29, dari ke-28 huruf-huruf yang ada dikecualikan darinya apa? Alif, karena enggak akan mungkin bertemu. Tidak akan mungkin bertemu nun sukun dengan alif yang sukun sebelumnya, yang alif yang dia sukun sebelumnya fathah, enggak mungkin bertemu. Kalau yang lainnya mungkin bertemu. Oleh karena itu dikecualikan para ulama ya, untuk nun sukun tidak akan datang setelahnya selama-lamanya. Apa itu? Al-ah, alif. Difahami? Faham ya? Mengapa dikecualikan alif dari ke-28 dari ke-29 dari ke-29 6 dari ke-28 berarti. Ya. Maka kalau itu tidak akan ada pembahasan nun sukun ketemu alif, tidak ada. Ada pembahasan nun sukun ketemu alif? Karena secara akal enggak mungkin. Secara akal tidak mungkin. Paham ya? Nah. Baik. Ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari ke-28 huruf-huruf yang ada dari huruf-huruf hijaiyah, bila datang setelahnya ataupun sebelumnya nun sukun ataupun tanwin, ya, maka akan memunculkan 4 kemungkinan dari hukum-hukum yang ada. Nah, kemungkinan yang pertama, ya, orang-orang Arab akan mengizharkan nun tersebut bila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Kemudian kedua, orang Arab akan mengidghamkan nun sukun dan tanwin. Kemudian ketiga, orang Arab akan membalikkan nun sukun menjadi mim, itu hukum qalb. Dan yang keempat, orang-orang Arab akan mengikhfakan nun sukun nam pada huruf ikhfa tersebut. Ini 4 kemungkinan yang ada dari ke-28 huruf hijaiyah bila ia bertemu dengan nun sukun ataupun tanwin. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, perlu untuk diperhatikan bahwa pembahasan nun sukun ataupun tanwin bila bertemu dengan salah satu dari ke-28 huruf hijaiyah selain alif, ya, hukum nun sukun dan tanwin ini merupakan hukum yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab pada pengucapan mereka, pada kalamuhum al-adi, pada ucapan-ucapan mereka yang biasa. Itu mereka sudah menggunakan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ya. Contoh misalkan orang Arab mengatakan man waliyu hadza. Man waliyu hadza. Orang Arab tidak akan mengatakan man waliyu hadza seperti ini, tapi mereka mengidghamkan nun sukun kepada waw sehingga mereka mengatakan mawwa. Maw waliyu hadza. Itu sudah terucapkan, sudah terpraktekkan dan diamalkan pada ucapan mereka sehari-hari. Naam. Ya. Demikian pula ketika nun sukun bertemu dengan alif amzah, afwan, nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, pada ucapan mereka sehari-hari mereka mengatakan man amana, man, nun sukunnya diizharkan, ya, demikian pula ketika mereka mengucapkan man yaqulu hadza, mereka tidak akan mungkin mengucapkan man yaqulu hadza mengizharkan nunnya, tidak, tapi mereka mengatakan may yaqulu hadza. Itu perucapan mereka sehari-hari demikian, ya, sehingga hukum-hukum nun sukun dan tanwin itu sudah ada pada penggunaan bahasa orang-orang Arab. Nah, oleh karena itu ketika mereka mengucapkan, tidak mengatakan man yaqulu hadza, mereka tidak mengatakan man yaqulu hadza begitu, tidak, tapi mereka idghamkan nun sukun kepada apa? Kepada ya. Oleh karena itu mereka mengatakan may yaqulu hadza. Tidak akan mungkin mereka mengatakan man yaqulu hadza, tapi mereka mengatakan may yaqulu hadza. May. Ini hukum apa ini? Nun sukun dan tanwin. Nah, kemudian adapun Al-Qur'an, ya, Al-Quran datang, ya, yang dan itu menjadi kekhususan Al-Quran pada hukum-hukum nun sukun itu adalah dengan memanjangkan gunnah yang ada pada hukum-hukum tersebut, yang ada pada tanwin ataupun nun sukun tersebut. Itu saja datang dengannya Al-Quran. Wa illa pembahasan nun, hukum-hukum nun sukun itu biasa telah didapati, terbiasa dijumpai pada ucapan orang-orang Arab. Nah, kalau pada ucapan orang Arab mengatakan mayyakulu hadza, ya, adapun Al-Quran, nah, akan memanjangkan gunahnya. Ya. Mayyakul. Nah, inilah bahasa Al-Quran yang terkait dengan nun sukun dan tanwin, dengan memanjangkan gunah dari nun sukun dan tanwin tersebut. Fahami? Faham ya? Adapun sejatinya pembahasan nun sukun dan tanwin ini biasa telah dipakai sehari-hari oleh ucapan orang-orang Arab. Maksudnya orang Arab yang masih fasih, ya. Mereka akan mengatakan may ya'mal, enggak mengatakan man ya'mal. Tapi datang Al-Qur'an memanjangkan gunnahnya. May ya'mal. May ya'mal. Fahami? Nah, kita lihat di layar kita. Ini ibarahan murajaah saja. Tanwin, karena ada beberapa faedah yang tidak disebutkan di sini sebagai pelengkap, dan itu terkadang penting untuk kita ketahui. Ya, oleh karena itu mengapa kita gandengkan kitab ini dengan bahasan yang ada. طيب التنوين هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. طيب يا نون سكون تنوين merupakan تنوين merupakan نون سكون yang diikutkan oleh orang-orang Arab pada akhir isim secara lafaz, tidak secara penulisan, secara bacaan wasal, namun tidak dalam kondisi waqaf. Ini mafhum ya. Sampai di sini mafhum. Nah, coba untuk mengikuti ya. Coba untuk mengikuti penjelasan. Kalau tidak faham, langsung acung tangannya. Wa alamatuhu fil khatti. Nah, wa alamat. Nah, ini tidak ada di kitab kita. Nah, seperti ini kita inginkan. Ya, tambahan faedah. Nah, wa alamatuhu fil khatti mudha'afatul harakah. Dan tanda dari ha, ini dhamir kembali ke mana ini? Hah? Dhamir kembali ke mana ini? Wa alamatuhu. Hah? Anda ke Ustaz Ahmad. Ahsanta. Wa alamatuhu ay alamatu tanwin. Karena pembahasan kita sekarang apa? Atanwin. Wa alamatuhu fil khatti. Adapun tanda tanwin itu secara penulisannya adalah apa? Mudha'afatul harakah. Harakat yang digandakan, mudha'afah. Harakat yang digandakan. Ya. Harakat yang digandakan. Baik. Nah, perhatikan, contoh seperti baitun, baitin, baitan. Nah, terdapat di sini ada harokat yang digandakan, dhammah ditambah dhammatun ukhra, menjadi dhammatain. Mafhum? Kasrah, naam, udhifat ila kasratun ukhra, menjadi apa? Baitin. Demikian pula baitan, fathah ditambah dengan, digandakan dengan fathah berikutnya, jadi baitan. Nah, inilah tanda. Tanda dari apa? Dari tanwin tersebut. Tanda dari tanwin. Nah, perhatikan. Dari tanda tanwin yang demikian, yaitu dengan menggandakan harokat, ada rincian padanya. Kalau, perhatikan ini, kalau harokat yang pertama itu untuk katanya, kalau harokat yang kedua itu untuk tanwinnya. Mafhum? Difahami semua? Demikian pula pada kasrotain. Harokat yang pertama ini, lihat, harokat yang pertama ini untuk katanya ini. Nah, harokat yang kedua itu untuk tanwinnya. Oleh karena itu dalam kitab ini dia dikasih warna merah. Demikian plus seterusnya. Alimun, alimin, aliman. Betul bacanya aliman begitu. Dibaca alima. Nah, santun. Tanwin berikutnya. La yataharrakul harful wahidu bi aktsara min harakatin wahidatin fil waqti dhatih. Tidak akan mungkin ada sebuah huruf, perhatikan ini. Ya. Nah, nanti akan ada di penjelasan selanjutnya. Perhatikan dulu. Tidak akan ada sebuah huruf yang diharakati aktsar min harakatin wahidah. Tidak ada ya, satu huruf dalam satu kata, perhatikan, tidak ada satu huruf dalam satu kata yang huruf tersebut memiliki lebih dari satu harakat fi waqti dzatih, pada zatnya. Nah, itu tidak ada. Tidak akan mungkin ada satu huruf yang memiliki harokat dhamma fathah, bahkan dhammatain, tidak mungkin ada itu. Paham ya? Nah, perhatikan. Tidak akan mungkin ada satu huruf apapun dia. Nah, tak contohnya. Yang diharokati dengan lebih dari satu harokat. Tidak akan mungkin ada huruf yang begini hurufnya itu. Nah, ta, ti. Ada. Silakan dibaca. Mau baca apa itu? Bisa? Kan bisa. Ya. Atau nah bahkan yang seperti ini. Enggak akan mungkin ada. Karena satu huruf itu jatahnya satu harokat saja. Satu huruf itu dia harus diharokati dengan satu harokat saja. Apakah itu fathah, dhammah ataupun kasrah. Paham ya? Nah, sekarang mungkin bertanya loh, bagaimana dengan tanwin? Ada dua harokat di sini. Kan begitu. Nah, mari kita lihat jawabannya. La yataharrakul harful wahidu bi aktsara min harakatin wahidatin fil waqti dhatih. Tidak akan mungkin ada satu huruf dalam sebuah kata atau satu huruf yang berdiri sendiri, tidak akan mungkin dia diberikan harakat lebih dari satu harakat pada zatnya. Nah, perhatikan setelahnya ini jawabannya. Wa ma narahu min wujudi harakatain fawqa ahadil huruf. Adapun yang kita lihat, ya, yang kita lihat dengan adanya dua harokat di atas salah satu dari sebuah huruf, maka fa innal harokatul ula minhuma hiya harokatul harfi wa thaniyatu dalalatun ala tanwinihi. Boleh baca dalalah, boleh baca dilalah. Fahami? Faham ya? Nah, adapun yang kita lihat dari adanya dua harokat di atas sebuah huruf seperti tanwin tadi, ya, aliman contohnya ini, lihat. Aliman, rahimun, baitin. Kita dapati pada satu huruf seperti mim terdapat pada dua harokat. Kan begitu ya? Nah, demikian pula pada mim yang kedua, demikian pada ta ada dua harokat. Nah, apa hakikat dari dua harokat tersebut? Hakikatnya adalah fa innal harakatal ula minhuma hiya harakatul harf. Ya. Ternyata ada rincian padanya. Bagaimana itu? Yaitu pada harakat yang pertama dari huruf tersebut itu adalah harakat untuk hurufnya. Nih lihat. Wasaniyatu, dan harakat yang kedua itu merupakan harakat yang menunjukkan akan tanwinnya. Itu untuk tanwinnya. Tanwin. Sehingga apabila kita mendapati pada satu huruf, ya, dalam baik dia berdiri sendiri atau dia bersama huruf yang lainnya sehingga membentuk satu kata, apabila kita dapati dalam satu huruf ada dua harokat yang berganda, maka ketahuilah harokat yang pertama ini untuk hurufnya. Difahami? Dan harokat yang kedua ini untuk tanwinnya. Paham ya? Nah, sehingga ada rincian di sini. Ada rincian. Oleh karena itu tidak akan mungkin ada satu huruf yang memiliki lebih dari satu harokat. Paham ya? Nah, mesti harokat yang kedua untuk apa itu? Untuk tanwin. Ahsanta. Untuk tanwin. Nah, sehingga fa'aliman hiya aliman. Kita lihat di sini. Baik. Ya. Nah, jelas ya. Nah, aliman hakikatnya itu apa? Aliman begini. Nah, coba lihat ketika kita buka, kita singkap hakikatnya menjadi aliman begitu tulisannya, iya kan? Bacaan ucapan yang antum baca aliman kalau dituliskan bagaimana? Begini kan? Nah, ternyata mim itu ketika dituliskan ucapan aliman dengan ucapan aliman seperti ini, ternyata mim itu cuma satu saja harokatnya. Kan iya? Paham ya? Nah, dan ditambahkan setelahnya dan nun. Nah, itulah dia untuk huruf yang ke untuk harokat yang ke kedua. Difahami ini? Nah, ya, difahami. Baik. Nah. Nampaknya nun, munculnya nun sukun ketika lafaz, perhatikan. Ketika lafaz aliman ini dituliskan, kemudian muncul nun, ini juga menunjukkan kepada kita, membenarkan apa yang kita sebutkan di atas pada awal pertemuan, bahwa setiap hukum-hukum nun sukun itu mesti dibahas padanya hukum tanwin. Demikian pula sebaliknya, setiap hukum-hukum tanwin mesti kita akan berbicara dengan hukum-hukum pada hukum-hukum nun sukun, kecuali pada beberapa keadaan. Difahami? Nah, sehingga aliman itu secara penulisan menjadi aliman, rahimun menjadi rahimun. Nah, nampak di sini apanya? Mim itu berarti hanya berapa harokat di sini? Satu saja. Dan karena sebelumnya dia secara zahir dia ternyata ada lihat secara zahir ada dua harokat. Namun ketika diungkap hakikatnya ternyata memang dia satu harakat saja. Oleh karena itu betul apa yang kita sebutkan tadi bahwa tidak akan mungkin ada satu huruf yang diberikan lebih dari satu harakat. Faham ya? Nah, baitin jadi baitin begitu. Ya. Nah. Nah, kemudian sini wad'u nun sakinah wa tanwin ma huruf al-hija. Ya, bahwa nun sakinah dan tanwin bersama dengan huruf-huruf hija ada empat kemungkinan hukum yang muncul darinya: al-izhar, al-idgham, al-qalb, al-ikhfa. Al-qalb ini maknanya apa? Di lisan orang-orang awam itu menyebutnya dengan iqlab. Tapi yang lebih fasih itu penggunaan kata al-qalb bukan iqlab. Ini faedah ya. Kita talibul ilm gunakan istilah qalb bukan iqlab karena ini yang lebih fasih. Nah, ini lebih fasih. Baik. Nah, adapun untuk hukum pertama dari al-izhar insyaallah taala kita akan kaji pada pertemuan sesi yang kedua. Sebelum menakhiri, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan dari awal tadi sampai saat ini yang mungkin belum jelas. Fadhalu, jangan malu-malu. Yang terkait dengan pelajaran atau yang lainnya, fadhal. Yang masuk dalam pembahasan kita. Nah. Tidak ada. Faham semua? Terpenting itu ya. Terpenting itu adalah apa? Antum faham semua. Bisa mengikuti penjelasan kita. Ya. Ketika di sela-sela mengikuti penjelasan ada sesuatu yang enggak faham, tanya kembali atau minta diulang. Atau antum safar. Ya, di tengah-tengah penjelasan antum safar sempat kemana gitu. Enggak nyambung lagi apa nih? Ustaz ulang, Ustaz. Silakan. Nah. Ya. Silakan. Itu haknya antum. Ya. Nah, sehingga harapan kita tidaklah kita selesai dari sebuah majlis. Harapan kita semua semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita semua, memberi taufik kepada kita semua, memberikan pemahaman yang baik, ya. Sehingga kita keluar dari satu majlis kita bisa mengikuti pelajaran tersebut faham, ya. Meskipun tidak mungkin sampai menghafalkannya, nah, tapi faham itu terpenting. Ya. Begitu ya? Faham semua ya? Baik. Bila demikian insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pada sesi yang pertama sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Biar aja di sini ya.